نعم تفضل. Hukum bermuamalah dalam bisa dalam syarikat Amway bagi level marketing. Hukum-hukumnya boleh tak kita ambil bagian dalam bermuamalah dalam MLM. Nah, multi-level marketing. Nah, Allah musta'an. Ini salah satu permasalahan yang insya Allah penting untuk ditanyakan kepada ulama kita. Nah, hanya saja sekadar saran dari saya, hendaknya kita menjauh, tidak ikut dalam apa yang dinamakan dengan MLM. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Tapi insya Allah untuk kepastian hukumnya kita ingin bertanya ini kepada para ulama bismillah ta'ala. Fadal yang lainnya. Nah, diulangi. Enam. Ada ikhwan bertanya, bagaimana kita menyikapi seorang yang mengatakan bahwasanya Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah atau Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala tidak termasuk kibar al-ulama? Perlu diketahui bahwa yang boleh menilai, dapat menilai, mengatakan seorang ini termasuk kibar ulama atau bukan, adalah seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu. Sebagaimana dikatakan, faqidus syai la yu'ti. Seseorang yang enggak punya sesuatu, nggak mungkin dia memberikan sesuatu itu kepada orang. Mungkin dia nggak punya. Bagaimana dia akan beri ilmu kepada orang? Dia sendiri nggak punya ilmu. Dan seterusnya. Faqidu syai la yu'ti. Bagaimana mungkin seorang mengatakan Syekh Fulan bukan kibarul ulama sementara dia bukan orang yang berilmu? Nah, ini yang pertama. Ketika dia mengatakan bahwa Syekh Rabi tidak termasuk kibar ulama atau Syekh Ubay juga demikian, sementara dia tidak punya ilmu, maka dia telah jatuh kepada salah satu maksiat yang Allah larang dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Jangan kalian mengikuti atau bersikap, berucap, menilai, memutuskan sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Karena semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan kalbu kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda mengatakan Syekh ya fulan pada hari ini di kota ini, di negeri ini, Anda mengatakan bahwa Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali bukan kibar ulama. Punya ilmunya? Kalau kita tak bisa menjawab, tak dapat menjawab, maka kita terancam dengan azab. Maka dari itu, hati-hati. Waspada. Jangan mudah lisan kita bercakap sesuatu yang dia tak punya ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama kibar di Saudi maupun di luar Saudi mengatakan bahwa Syekh Rabi termasuk ulama kibar. Memuji Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi yang sudah wafat. mengatakan Syekh Rabi termasuk ulama kibar. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi yang sudah wafat juga mengatakan Syekh Rabi adalah ulama kibar. Naam. Dan yang memuji Syekh Rabi, Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian antum, ya fulan, mengatakan Syekh Rabi bukan ulama atau ulama kibar? Ittaqillah. Apa maksud antum? Apa antum keberatan, merasa tidak terima, tersinggung dan marah ketika Syekh Rabi menjelaskan kebid'ahan Sayyid Qutb? Atau antum merasa keberatan dan tersinggung ketika Syekh Rabi menjelaskan tentang kebid'ahan akidah Hasan al-Banna? Ketika Syekh Rabi berbicara tentang Sururiyah, Safar, wa Salman secara rinci, secara tafsir, yang kemudian karya-karya Syekh Rabi disanjung dan dipuji oleh Syekh Al-Albani. Nah, disanjung dan dipuji oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Telah banyak pujian para ulama ini tadi kepada Syekh Rabi. Kemudian antum dengan ringan menggerakkan lisan antum mengatakan Syekh Rabi bukan kibar ulama. Tidakkah antum takut pada Allah bahwa salah satu sebab seorang akan dilemparkan ke jurang jahannam adalah dengan sebab lisan? Barakallahu fikum. Ulama kibar kembali dan bertanya kepada Syekh Rabi dalam banyak masalah. Ketika Syekh Nusaymin ditanya tentang Syekh Rabi, ya Syekh, apa pendapat antum, penilaian antum tentang Syekh Rabi? Apa jawaban Syekh Nusaymin? Nah, huwa yus'al anni. Nah, dia yang ditanya semestinya tentang aku, bukan aku ditanya tentang Syekh Rabi. Ibnu Utsaimin. Nah, yang muskilah ya ikhwan yang mengatakan seperti tadi yang ditanyakan itu bukan hanya saudara kita yang sekarang berada di Malaysia atau di Indonesia. Dia sudah belajar di Madinah tapi masih mengucapkan ucapan seperti ini. Ya subhanallah. Ketahuilah, orang yang mengucapkan seperti itu perlu kita ingatkan dengan ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mencela Syekh Rabi dan Syekh Muqbil? Maka Syekh Rabi, Syekh Al-Albani mengatakan, la yatakallam fihima illa ahadu rajulain. Tidaklah berbicara mencela dua syekh ini, Syekh Rabi dan Syekh Muqbil, kecuali satu dari dua orang jenisnya. Salah satu. Imma jahil, la ya'rifu anhuma an fadlihima. Mungkin dia orang yang jahil, tidak berilmu. Yang tidak tahu siapa itu Syekh Rabi dan keilmuannya. Siapa Syekh Muqbil dan keilmuannya. Fahada yu'allam. Yang seperti ini diberitahu. Ya fulan, antum salah. Antum menilai dua syekh ini bukan syekh kibar. Antum sudah belajar ilmu hadis, tahu tentang keluasan ilmu hadis beliau berdua ini. Oh, saya belum pernah belajar. Oh, saya sudah belajar hadis. Apa itu maknanya hadis maqtu'? Coba ditanya. Kalau dia enggak bisa jawab, ini aja yang paling mudah ini dalam ilmu hadis. Pelajaran paling mudah, paling gampang. Antum enggak bisa jawab, bagaimana mau menilai seorang muhaddits kibar? Kata Syekh Al-Albani, imma dia seorang yang jahil, maka diajarkan kepadanya, diberitahu, dikabarkan tentang keilmuan dua syekh ini dan siapa dua syekh. Atau yang kedua kata Syekh Al-Albani yaitu sahibu hawa. Memang pengikut hawa nafsu ada pemikiran bid'ah padanya. Pengikut hawa nafsu, imma dia mungkin sufi, atau mungkin dia seorang takfiri khawarij, mungkin dia itu seorang sururi. Nah, yang tidak terima itu ikhwani. Nah, kalau yang seperti ini, maka barakallahu fikum, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, karena dia pengikut hawa nafsu. Au kama qala rahimahullahu ta'ala. Ini jawabannya. Maka dinasihatkan. Dilihat dia orang yang jenis pertama jahil atau jenis yang kedua. Kalau jahil, kita beri buku Syekh Rabi satu, ya. Misalkan Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, ya fulan, ini karya Syekh Rabi, coba antum baca. Oh, saya belum belajar bahasa Arab. Maka dari itu, ya akhi, ittaqillah fi lisanik. Takutlah engkau kepada Allah terkait dengan lisan ini. Nah, begitu. Kalau dia sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengingatkan rasulnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Afatakunu anta 'alaihi wakila? Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu bisa berbentuk paham bid'ah, ya. Itu hawa nafsu. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, apakah engkau bisa menjamin hidayah untuknya? Nabi alaihi salatu wasalam, apalagi kita, enggak bisa menjamin hidayah karena dia sudah mengikuti hawa nafsu. Kalau jahil diberitahu, ya, dinasihati, dia bertaubat. Tapi sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang ini selain Allah Subhanahu wa taala? Anda bisa, wahai Muhammad? Tidak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu diberitahu masih tetap, maka tinggalkan, jauhi. Itu adalah sahibu hawa. Sahibu hawa. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Apa reaksi kita setelah kita mendapat tahu bahwa ada beberapa dai seperti Abu Mus'ab, Nu'man Ali Khan, Mufti Meng, Muhammad Yasir Qadhi, yang telah ditahdir oleh masyayikh sunnah. Mohon nasihat dan pencerahannya, karena kita pernah mengambil ilmu dari mereka. Kalau sudah ditahdir oleh masyayikh sunnah, yakfi. Sudah cukup, barakallahu fiik. Ikuti manhaj salaf. Kalau sudah ulama mentahdir, ikuti nasihat ulama. Sehingga antum bisa sibukkan diri dengan ibadah yang lainnya. Khalas, cukup. Antum ingin belajar akidah, banyak asatidzah, para da'i yang telah menjelaskan tentang akidah, para ustaz. Ingin tahu tauhid, asma'ullah wa sifatih. Ingin tahu tentang iman, jannah wa nar, dan apa yang akan terjadi di hari kiamat, banyak asatidzah. Ingin tahu tentang ilmu tafsir, dan seterusnya, cukupkan dengan yang seperti itu. Walhamdulillah di zaman kita hidup, banyak media, internet. Masya Allah. Nah, pelajaran fikih buyu' tentang jual beli ada, fikih tentang talak, tentang perceraian ada, fikih tentang as-saum, tentang zakat, tentang waris, ya, lengkap. Ingin tahu tentang masalah akhlak, nah, lengkap, barakallahu fikum. Nama-nama ini saya tak kenal satupun dari mereka, tetapi kalau sudah ditallahu fikum. Nah, kalau tidak dikenal nama-nama ini sebagai orang-orang yang belajar Quran was sunnah kepada ulama us sunnah, barakallahu fikum, maka tinggalkan. Demikian ulama salaf mengajarkan kepada kita. Nah. Mereka ada di mana ini? Di Amerika. Oh, nah. Zimbabwe, nah. Allah musta'an. Apa pandangan Islam jika seorang ayah tidak merestui pilihan anak perempuannya terhadap calon suami? yang memahami. Nah, apa pandangan Islam jika seorang ayah tidak merestui pilihan anak perempuan terhadap calon suami yang memahami sunnah dengan alasan tidak sukufu? Kif tidak sukufu? Sementara dia seorang suami yang memahami sunnah atau calon suami yang memahami sunnah. Nah, barakallahu fikum. Maka yang penting saya ingatkan kepada seluruh ikhwan, ikhwan dan akhwat, bahwa sebelum saya menjawab masalah ini, bahwa kita mesti mengetahui adab-adab Islam yang mengajarkan bagaimana kita beradab dengan para orang tua kita, ayah dan ibu. Barakallahu fikum. Dalam keseharian di rumah kita, pelajari baik-baik adab-adab Islam di dalam bermuamalah dengan kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Hormati mereka, hargai mereka, jangan mengangkat suara di hadapan mereka, jangan kita membelalakkan mata di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Berbagai keperluan mereka yang sifatnya mubah, jangan kita tertunda di dalam memenuhinya. Kita ada keperluan keluar, ayah kita memanggil, wahai anakku, tolong bawakan itu baju ayah dari kamar ke atas. Oh sebentar ayah, anak mau ke kedai dulu. Lah, antum, nah, langsung ambilkan. Fadhal. Fadhal ya abi. Fadhal ya ummi. Dengan penuh adab. Ini yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena terjadi, tidak banyak, tapi terjadi, sebagian ikhwan kurang beradab kepada kedua orang tuanya, atau akhwat juga demikian. Sehingga akhirnya sang ayah, dia selalu menentang kemauan putrinya atau putranya. Termasuk masalah pernikah. Ketika datang seorang yang mengerti sunnah, beramal dengan sunnah, ingin meminang putrinya, langsung dia tolak. Lah. Ya, saya tidak setuju. Nah, kenapa? Bermula dari putri ini tadi, si akhawat ini tadi. Dia tidak bisa birrul walidain. Tidak bisa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama saya nasihatkan. Kemudian terkait dengan hukum, maka jika terjadi yang seperti ini, antum telah calon suami datang dengan sopan, dengan adab, meminang, diantar oleh ayahnya, masih tetap saja ditolak, ya, tidak setuju. Nah, diulangi lagi dengan cara yang baik, meminta tolong kepada pihak lain untuk menasehati ayah dari anak perempuan ini, tetap ditolak, maka kembalikan ini kepada waliul amr. Kembalikan ini kepada pemerintah. Antum melapor bahwa saya meminang putri ini, atau si putri melapor, biar nanti pemerintah yang akan mengaturnya. Kalau ternyata tetap ditolak, maka sabar. Bersabar. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberi jalan keluar. Di Malaysia bagaimana peraturan pemerintah? Boleh mengadu. Bisa menikah dengan wali hakim? Boleh. Di sini. Nah, alhamdulillah. Nah. Mertua berbeda dengan orang tua. Kedudukannya berbeda. Nah, namun tetap disyariatkan untuk kita menghormati mertua, tapi berbeda dengan kedua orang tua kita. Banyak hukum-hukum Islam yang berlaku untuk orang tua kita, tetapi dia tidak berlaku untuk mertua kita. Nah, namun tetap kita berpegang teguh dengan adab-adab, akhlak, walaupun dia mertua kita. Barakallahu fikum. Tadi disebutkan bahwa alhamdulillah walil amr menerima pengaduan. Nah, maka diadukan kepada walil amr. Tapi minta tolong kepada walil amr. Tapi saya minta tolong Pak Hakim, ayah saya jangan dimarahin. Ayah saya jangan di... Dia ayah saya. Saya hanya mengadu karena ada seorang pria yang meminang saya. Dia seorang yang soleh. Pria itu orang yang soleh. Pria itu yang mengenal tauhid, berada di atas akidah sunnah, wahai Hakim. Tidak bermadzhab Asy'ari. Malah ngawin-ngawin. Nah, jadi jawabannya adalah kembalikan kepada waliul amr. Ini apa? Apakah dibenarkan untuk mempromosi bisnis melalui laporan berita surat kabar, tetapi dikehendaki untuk berfoto atas alasan syarikat surat kabar perlu menunjukkan bahwa bisnis saya tulen, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ini termasuk kebolehan berfoto atas alasan identifikasi? Foto kita diminta. Mungkin kalau kita misalkan mengatakan minta maaf kita enggak bisa memberikan foto, gimana? Tidak masuk kabar. Tidak dapat rumus syaratnya itu. Allahumma musta'an. Berfoto pada dasarnya dilarang. Nah, berfoto pada dasarnya dilarang. Kecuali pada sesuatu yang sifatnya darurat. Nah, sesuatu yang sifatnya darurat. Darurat itu mengancam jiwa kita. Kalau kita tidak melakukan itu, jiwa kita terancam, mati, dibunuh. Atau terancam harta kita bisa habis, punah. Ya. Nah, rumah kita bisa habis. Kita punya kereta habis. Ya. Barakallahu fikum. Ini termasuk darurat yang seperti ini. Kalau seandainya dia tidak mengiklankan, tidak mempromosikan bisnisnya melalui laporan berita surat kabar, kira-kira dia masih bisa hidup? Hah? Alhamdulillah. Masih banyak bisnis yang lain. Alhamdulillah. Nah, maka sebaiknya jangan dilakukan. Cari cara-cara lain. Nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin terhadap ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya bertakwa kepada Allah? Takut dia melakukan maksiat kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan baginya solusi, jalan keluar, makhraj. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti niscaya Allah akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia perhitungkan. Tidak dia sangka. Dia mengira bahwa rizki dia melalui ini tadi. Iklan di surat kabar. Nah, berita. Promosi. Kalau saya enggak gitu nanti saya gimana? Dia mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Saya tahu ini dilarang oleh Allah. Allah tidak ridha ini, saya tinggalkan. Maka Allah beri rizki dia dari jalan yang tidak dia sangka. Tapi masalahnya kita beriman gak dengan ayat ini? Serahkan pada Allah. Lainnya? Nah. Oh ya, nah, terakhir. Di hadapan saya ada dua soalan dan ini insya Allah yang terakhir. Barakallahu fikum. Lagi satu. Nah. Ya, selamat. Ya. Apabila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang wanita sudah menjadi kebiasaan untuk berwudu sebelum tidur, apabila dia dalam uzur syar'i, adakah dia boleh terus amalkan wudu walaupun dia dalam keadaan uzur? Nah, boleh. Nah, boleh. Dia tetap menjalankan kebiasaan ini. Ya, walaupun dalam keadaan uzur syar'i. Nah, barakallahu fikum. Uzur syar'i itu haid ataupun nifas. Tetap boleh menjalankan kebiasaan ini. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an. Saya bantu ya untuk menghantar anak ke sekolah yang betul-betul sunnah. Yang paling saya buntu untuk menghantar. Iya, buntu itu maknanya perlu. Perlu ya. Perlu lah. Buntu itu bingung. Antum orang. Masya Allah. Saya buntu yang bingung ya. Untuk menghantar anak ke sekolah yang betul-betul sunnah. Yang paling hampir ada. Tetapi gurunya ada masalah akhlak. Walaupun ia memahami manhaj salaf. Bolehkah saya menghantar anak ke sekolahnya? Mohon penjelasan. Allah musta'an. Gurunya cuma satu itu atau ada guru-guru lainnya? Misalkan, nah di sini nggak ada ya. Nah, di sini ini maksudnya Singapura, Malaysia kan gitu ya. Nah, Singapura. Nah, Malaysia mungkin ada ya. Ala kulli hal. Kalau yang dimaksud guru tersebut hanya satu dan di ma'had tersebut atau sekolah tersebut, tetapi dia orang yang tidak punya akhlak, bagaimana mungkin kita menghantar anak kita belajar kepada orang yang enggak punya akhlak? Nah, walaupun bermanhaj salaf. Nah, ya, maka dari itu cari sekolah lain, ma'had lain. Ya, alhamdulillah masih ada insyaallah. Nah, kalau tidak ada, antum didik di rumah. Ya. Antum ajarkan dia akidah, ajarkan kepadanya ibadah yang benar, ajarkan kepadanya akhlak dan adab, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, begitu. Barakallahu. Terakhir. Mereka yang bersifat ulama pada dai atau dai yang bernama orang yang bernama dan ada sahabat yang bersifat terhadap mereka. Di sini ada pertanyaan, ada mereka yang bersikap wala, berteman, berloyal kepada dai yang bermuamalah dengan mereka-mereka yang bermuamalah dengan Ihya Turats dan Ali Al-Halabi. Ana bersikap keras terhadap mereka, adakah ini diperbolehkan? Kalau antum sudah mencoba menasehati teman antum itu bahwa Jam'iyah Ihya Turats adalah jam'iyah yang berdiri di atas manhaj Khawarij, banyak memberikan bantuan kepada dai-dai Khawarij, bantuan bangunan masjid ataupun yang lainnya. Nah, menyebarkan buku-buku, kitab-kitab yang mengajarkan akidah Khawarij, itu Jam'iyah Ihya Turats. Kalau ada dai atau seorang bermuamalah dengan orang-orang yang bermanhaj Ihya Turats, bermuamalah dengan Ihya Turats, antum nasihati dia jika antum mampu untuk menasihatinya. Kalau tidak, antum berikan ceramah seorang ustaz yang menjelaskan tentang bahaya Jam'iyah Ihya Turats. Berikan kepadanya dengan akhlak yang baik, ya akhi, uhibbuka fillah, ana cinta kepada antum karena Allah Subhanahu wa taala. Ana tidak senang antum bermuamalah dengan dai-dai yang bermuamalah dengan Ihya Turats. Oleh karena itu, ana berharap antum mau mendengar ceramah ini. Dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik, mengharap ridha Allah, tinggalkan asabiyah. Tafadhol. Beri kesempatan dia mendengar sehari, dua hari, sepekan. Barakallahu. Jika dia mau menerima itu, alhamdulillah, karena hidayah Allah, bukan karena kita. Tapi kalau dia tidak mau menerima, maka di situ antum boleh mentahdir dia bahwa dia telah mengikuti hawa nafsu. Sudah diberitahu bahwa ulama mentahdir Ihya Turats, bahwa Ihya Turats itu adalah jam'iyah yang berta'awun, bekerja sama dengan Syiah Rafidhah, ikut dalam arena demokrasi, berundi, mengkafirkan pemerintah, membantu dai-dai Khawarij. Salah satu ma'had yang dibantu oleh Ihya Turats, diberi dana bantuan untuk membangun masjid atau yang lainnya, adalah salah ma'had bernama Ma'had Al-Mu'addib, di daerah Jawa Tengah Indonesia, di Jawa, salah satu tempat persembunyiannya Nurdin Emtor. Mahad itu dibantu oleh Ihya Turats. Barakallahu fikum. Berikan kepadanya nasihat-nasihat ulama yang rinci, tafsir. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, dia bukan orang pertama dalam sejarah Islam yang menolak al-haq. Dia bukan orang pertama dalam sejarah Islam yang berasabiyah kepada ahlul batil. Dan kita pun diperintahkan meneladani, mencontoh, meniru orang-orang saleh pendahulu umat ini. Salafusna as-salihun. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, man kana mukhalitan li ahli syarri fi sayrihi yuhadzar minhu. Barang siapa yang berteman dengan ahlul bid'ah dalam perjalanan dia, dalam hidupnya dia, maka orang ini harus ditahdir. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang mengatakan ini. Semisal ini dinukil dari ulama-ulama salaf. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang Karabisi yang memunculkan bid'ah bahwasanya nutqi bil Qur'ani makhluk, pada masa itu Jahmiyah Mu'tazilah berjaya. Nah, sampai akhir Imam Ahmad rahimahullah dipenjara, disiksa, diazab 3 pemerintahan. Nah, diazab, dicambuk, dipukul, tidak bisa memberikan ta'lim. Kita alhamdulillah masih bisa ta'lim. Di zaman Al-Ma'mun tidak bisa seorang muhaddits memberikan ilmu hadits. Nah, siapa yang tidak mau berada di atas akidah Jahmiyah atau Mu'tazilah, maka dia dipenjara atau dibunuh. kita alhamdulillah. Sampai akhirnya Allah berikan makhraj, solusi pada zaman al-mutawakkil ala Allah, khalifah al-mutawakkil. Nah, masih dari keturunan Bani Abbas, dinasti Abbasi. Allah tolong sunnah melalui orang ini. Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Bebas. Kemudian beliau raja, khalifah, bertanya kepada Imam Ahmad, nama-nama ini, siapa dari mereka ahli sunnah dan siapa dari mereka ahli bid'ah? Untuk siapa yang berhak untuk dijadikan qadhi, hakim dalam mahkamah, dan siapa yang tidak? Imam Ahmad ditanya, disodorkan, diberikan, nih nama ini, fulan ahlul bid'ah, fulan ahlus sunnah, fulan. Subhanallah, raja mendengarkan nasihat Imam Ahmad setelah sebelumnya dipenjara bertahun-tahun. Nasr minallah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti niscaya Allah berikan makhraj. Imam Ahmad bertakwa kepada Allah, tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahkan tetap bertahan dan sabar. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Dan ketika ada orang-orang yang datang ke Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, sekarang musibah ini, ya, doktrin ini, diktator ini tadi memaksa masyarakat untuk berakidah dengan akidah Jahmiyah, bagaimana ini, masa kita terus begini? Kapan kita memberontak? Kapan kita melawan? Imam Ahmad mengatakan, isbiru, sabar, sabar, sabar. Padahal dia di penjara. Dia mengatakan itu bukan di rumah ber-AC. Lah, di atas kereta, baby bench. Lah, barakallahu fikum. Dalam keadaan di penjara, dipukul, enggak bisa menyampaikan ilmu, lapar. Nah, tetapi mengatakan sabar, sabar. Jangan ada yang membangkang kepada waliul amr, jangan cek. So, ini takwa, bertahan di atas manhaj, walaupun beliau sendiri disiksa, sabar, dan ini takwa. Allah beri jalan keluar. Subhanallah, akidah sunnah menjadi jaya, menang, tersebar di tengah masyarakat, sampai-sampai orang-orang yang berakidah Mu'tazilah tidak berani menampakkan akidah Mu'tazilah secara terang-terangan, terbuka, enggak berani. Dulunya mereka mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah, di tempat-tempat kajian-kajian, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Di masjid-masjid, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Ulama sunnah ada yang enggak berani keluar, sembunyi. Takut. Subhanallah, setelah itu berbalik. Al-Quran kalamullah. Kita kembali kepada manhaj salaf. Begitu khalifah mengatakan. Setelah itu, orang-orang Mu'tazilah ketakutan. Tidak berani mengatakan Al-Quran makhluk. Mendatangkan syubhat. Nah, Al-Quran ini kalamullah. Lakin nutqi bil-Quran makhluk. Ini, lafaz aku yang aku ucapkan ini makhluk. Mau menanamkan syubhat, tapi sembunyi secara samar. Maka Imam Ahmad mendengar berita. Di antara yang mengatakan bahwa nutqi bil-Qur'ani makhluk adalah Husain Al-Karabisi. Siapa Husain Al-Karabisi? Seorang yang berilmu dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang fikih dan usul fikih, dalam bidang hadis. Banyak karya-karyanya. Nah, ini Husain Al-Karabisi. Kata orang sekarang, ulama, syekh. Nah, banyak karya-karyanya, tahkik-tahkiknya. Ini Husain Al-Karabisi. Bukan sembarang orang. Ketika sampai kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, ada orang bernama Husain Al-Karabisi mengatakan bahwa lafzi bil-Quran makhluk. Maka dia, beliau mengatakan, iyaka iyaka wal-Karabisi. Iyaka iyaka wal-Karabisi. La tukallimhu. Wa la tukallim man yukallimuhu arba' marrat atau khams marrat. Waspada anda dari orang yang namanya Karabis ini. Waspada. Jangan berbicara dengannya. Subhanallah. Berbicara. Bukan berteman. Berbicara. Jangan berbicara dengannya. Dan jangan berbicara dengan orang yang berbicara dengannya. Kita mungkin dengan sedikit ilmu heran. Kenapa ya? Tapi Imam Ahmad yang takwa dan ilmu dan kasih sayangnya kepada umat melarang. Kenapa? Kalau syubhat itu masuk ke kalbu kita, siapa yang bisa menjamin, dapat menjamin bahwa syubhat itu bisa kita keluarkan kembali dari kalbu kita dan kalbu kita bersih kembali seperti semula. Siapa yang menjamin? Salaf dulu sangat sayang kepada kalbunya. Dijaga dia punya kalbu dari berbagai syubhat yang membahayakannya. Beda dengan kita. Semoga Allah lindungi kita semua. Maka dari itu saya katakan ya ikhwan, barakallahu fikum, kalau dia setelah antum beri nasihat dalam bentuk seperti tadi, ceramah terekam ya, atau tulisan ya, risalah, artikel, tidak mau menerima, maka saya ulangi, dia bukanlah orang pertama dalam sejarah yang menolak al-haq. Dan kita bukan orang pertama dalam sejarah yang menghajar atau mentahdir ahlul bid'ah. Maka tinggalkan dia dan tahdir dia. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Nah. Bolehkah kami mengikuti kursus bahasa Arab di tempat orang-orang yang bukan salafi, terkhusus di Malaysia yang kondisinya masih susah bagi kami menemukan tempat kursus bahasa Arab dari asatidah salafi? Naam. Pertanyaannya, bolehkah kita belajar bahasa Arab atau kursus bahasa Arab kepada orang-orang yang bukan salafi, terkhusus kami di Malaysia yang tidak didapati ustaz-ustaz yang bermanhaj salafi mengajarkan bahasa Arab? Nah, jawabannya tidak boleh. Tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan belajar bahasa Arab kepada selain ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf, bermanhaj sunnah. Nah, karena pertama, tidak sedikit bid'ah itu masuknya melalui pelajaran bahasa Arab. Kalau dia akidahnya Asy'ari, ya, berbahaya. Nah, menafikan sifatul kalam dari Allah dengan melalui ilmu bahasa Arab. Ya, hati-hati. Barakallahu fikum. Menafikan keimanan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat nanti di jannah melalui ilmu bahasa Arab. Maka dari itu jangan. Belajar ilmu bahasa Arab sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau antum enggak belajar bahasa Arab enggak dosa. Berikutnya, walhamdulillah di zaman ini dengan media yang ada ini sekarang di hadapan ana ini, bisa kita belajar bahasa Arab tanpa ada ustadz di hadapan kita. Ustadznya ada di Yaman, ada di Saudi, ada di misalkan di Indonesia, dari Singapura ke Malaysia dan seterusnya. Saya tahu di Ma'had Jember salah satu pengajar Al-Quran, Ustadz Rulum namanya, mengajar anak salah satu ikhwan salafi di Amerika. Abu Abdurrahman ini kuliah sekarang di Jamiah Islamiyah di Madinah. Putranya bernama Abdurrahman ada di Amerika belajar Al-Qur'an. Lebih sulit dari bahasa Arab karena Al-Qur'an harus diperhatikan itu apa? Makhrajnya. Ya, belajar langsung pakai apa? Skype atau apa namanya, saya enggak paham. Nah. Belajaran sekarang terus berjalan. Karena kebetulan teman kita yang di Jember tidak punya kemampuan beli peralatan, dibelikan oleh dia alat-alat untuk mengajari anaknya Al-Quran. Dan sekarang Masya Allah sudah belajar Al-Quran dari Indonesia ke Amerika. Apalagi dari Indonesia ke Singapura, dekat kan? Antum hubungi salah satu ustaz di Indonesia, belajar bahasa Arab dari beliau-beliau itu tadi. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan majlis kita. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari yang sedikit ini ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.